Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ukrubu ya ikhwan, ukrubu. Kasihan yang di belakang. Qala al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa qul lahu aidan, dan juga katakan kepada orang ini, al-musyabbih ini, yang ahli syubhat ini. Jadi ketika dia melontarkan syubhat yang kelima atau yang keempat, dia mengatakan bahwa intinya ini bukan, saya tidak beribadah kepada malaikat atau nabi. Saya ini hanya meminta doa, ya. Saya ini hanya iltija, memohon. Adapun ibadah semuanya tetap saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah lewat bersama kita jawaban yang pertama. Sekarang kata Syekh, jawaban yang kedua, katakan juga al-musyrikun alladzina nazala fihimul Qur'an hal kanu ya'buduna al-malaika was-salihin wal-lat وغير ذلك. Syekh mengajak orang ini untuk menjawab, orang ini juga mengingatkan mereka pada apa yang sudah disepakati pada diskusi-diskusi sebelumnya. Ketika membawakan syubhat bahwa apakah kalian menyamakan kami dengan orang-orang musyrikin kufar, ya, yang mereka itu beribadah kepada Allah, yang mereka itu beribadah kepada batu, pohon. Adapun kami ini mengharapkan syafaatnya orang-orang salihin. Kalian samakan berhala dengan orang-orang saleh. Dan ini sudah lewat bersama kita, ya. Di dalam Al-Quran tegas dan jelas Allah menyebutkan bahwa mereka orang-orang kufar Quraisy bukan hanya batu, pohon, dan yang lain-lainnya, namun juga malaikat, nabi, orang-orang salihin, wali. Karena mereka, orang ini, ahli syubhat ini, mengklaim dirinya muslim, ya mau gak mau ketika datang Al-Quran ya akan menerima, ya. Dan ini sudah lewat bersama kita. Maka Syekh mengatakan, sebutkan, katakan juga kepada orang ini, orang-orang musyrik yang di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam turun tentang perkara mereka, tentang keadaan mereka, Al-Quran. Al-Quran menjelaskan kondisi mereka. Apakah mereka itu beribadah kepada para malaikat, orang-orang saleh, Lat, dan yang lainnya, maka falabudda an yakula na'am. Ya enggak mau, mau tidak mau akan mengatakan iya, sudah lewat soalnya pembahasannya. Ya. Nah, sudah disepakati bahwa kufar Quraisy bukan hanya batu. Maka kata saya, ya sudah, falabud an yakula na'am. Mau enggak mau dia akan mengatakan iya, betul. Faqul lahu jazakallahu khair. Maka katakan kepada orang ini, ahli syubhat ini, wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fid du'a wa dzabh wa liltija wa nahwi dzalik. Apakah ibadahnya mereka kufar Quraisy kepada orang-orang saleh malaikat ini, tidakkah kecuali dalam apa? Permohonan, meminta, ya, dzabah, sesembelihan, menyembelih buat mereka, iltija, nah, mohon perlindungan, dan yang lain-lainnya. Bukankah demikian? Wa illa fahum yukirruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi wa annallaha huwa alladhi yudabbirul amra walakin da'awhum waltaja'u ilaihim liljah wasyafa'ah wa hadha zahir jidda. Nah, bukankah ibadahnya mereka juga sama dalam hal seperti ini? Ya, berdoa dan yang lainnya. Orang-orang kufar Quraisy yang seperti ini, mereka pun pada hakikatnya menetapkan bahwa mereka seluruhnya itu hamba Allah di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar Quraisy. Nah, mereka mengakui bahwa an-nafa wa dar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur alam semesta. Namun orang kufar Quraisy ini meminta, berdoa kepada mereka, waltaja'u ilaihim, meminta perlindungan, berharap kepada mereka dalam rangka asy-syafa'ah wal jah. Dalam rangka meminta syafaat dan meminta kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya dari syubhat yang keempat ini, orang-orang kufar, orang-orang ini ahli syubhat ini ingin meniadakan atau ingin membatasi yang namanya ibadah itu tidak termasuk dalam hal-hal ini. Ya. Yang namanya ibadah itu hanya rukuk, sujud. Nah, adapun yang ini tadi itu bukan ibadah. Ini inti dari syubhat keempat yang ingin mereka lontarkan. Nah, maka sudah lewat bersama kita bagaimana menjawab syubhat ini. Selesai syubhat yang ini, datang lagi dengan syubhat yang berikutnya. Qala fa in qala atungkiru syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha. Selesai, masuk lagi ke syubhat yang lainnya. Namun inti syubhatnya kurang lebih itu. Syafa'at orang-orang saleh, ya. Nah, yang namanya ibadah itu rukuk dan sujud, itu saja. Sekarang masuk lagi ke syubhat model baru, namun pada hakikatnya kurang lebih sama dengan yang telah lewat. Kata orang ini, ahli syubhat ini, apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah? Kita ini meminta syafaat. Bukankah Rasulullah itu sudah diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala? Engkau mengingkari syafaat ini? Nah, ini syubhat barunya. Nah, dan engkau berlepas diri dari syafaat ini, engkau meniadakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Syekh, faqul lahu. Nah, katakan kepada orang ini, la ungkiruha wala atabarra'u minha. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'ul musyaffa'. Siapa yang mengingkari? Tidak. Saya tidak mengingkarinya, saya tidak berlepas diri. Bahkan saya menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang asy-syafi', pemberi syafaat, al-musyaffa', yang sudah diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kata Syekh, katakan juga, wa arju syafa'atahu, dan aku juga mengharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba antum perhatikan ini. Hal-hal yang mereka katakan kemudian itu benar, jangan langsung diingkari semuanya. Ada hal-hal yang benar, benarkan, sepakati. Nah, makanya di sini Syekh mengatakan, katakan kepada orang ini, saya tidak mengingkari, saya tidak berlepas diri. Bahkan, nah ini, poin yang di mana mereka itu benar, maka kita masuk kepada poin ini. Untuk membantah bahwa kita bukan seperti ini pendapat kita. Contohnya ini. Ya, kata Syekh, dan aku pun berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama dengan salawat, zikir la ilaha illallah. Bukankah tahlilan itu bagus? Kalau kata mereka seperti ini, maka kita katakan iya. Tahlilan itu artinya apa? La ilaha illallah. Berzikir la ilaha illallah itu bagus. Ya, jangan langsung diingkari tahlilan. Tahlilan itu bid'ah. Jangan dulu. Ada perkara yang benar, ini disepakati dulu dengan mereka. Biar mereka itu paham bahwa kita tidak membenci asal dari ibadah ini. Jangan langsung, kan kata tahlilan itu bagus. Tahlilan itu bid'ah, enggak ada asalnya. Padahal mau kita itu mengingkari tahlil yang dengan cara atau kaifiah seperti ini. Bersama-sama, berjamaah. Namun akhirnya kita keliru dalam perkara tahlil itu hukum asalnya masyru'. Disyariatkan. Ya. Tahlil itu kan pengucapan la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Ya, nah ini makanya kita ketika berdiskusi, berdebat dengan orang yang seperti ini, hati-hati. Ketika mereka melontarkan sesuatu yang itu ada poin benarnya, maka benarkan dahulu. Namun, nah seperti itu. Ya. Tapi Pak, enggak ada yang mengingkari Pak, la ilaha illallah itu afdalul zikir. Qalu la ilaha illallah, sebagaimana dalam sebuah hadis Pak. Sepakat saya. Kita itu harus tahlil. Karena itu kalimat tauhid Pak. Nah, ini orang kalau sudah sepakat seperti ini, artinya ini kan ibadah yang besar ya Pak ya. Kalau sudah ibadah, nah ini kan ibadah ini, ya aturan dalam agama Islam yang paling paham siapa Pak? Bukankah Allah dan Rasul yang paling paham? Jawab, arahkan seperti itu. Nah, iya pasti Arman, iya. Nah, kalau begitu, kalau ini ibadah yang besar, ya tentunya pasti Rasulullah kan lebih tahu ya Pak caranya, misalnya. Nah, kan lebih tahu caranya. Karena ibadah yang besar, masa Rasul terluput? Hah? Tidak menyampaikan. Pasti Rasulullah paling, nah, aja seperti ini terus. Yang dengan itu, nah, kalau Rasulullah yang paling paham, tahu, ada pernah enggak Rasulullah melakukan, dan yang seterusnya. Jangan langsung frontal, bid'ah. Nah, belum. Tahlilan yang kita katakan bid'ah, itu yang dilakukan dengan cara yang mereka lakukan, dengan model yang mereka buat, ini tahlilan yang kita ingkari. Bukan kalimat la ilaha illallah atau ucapannya. Ya kan? Nah, sama kata Syekh. Syafaat-syafaat kita dituduh. Menolak syafaat kita dituduh. Mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dituduh tidak suka dengan syafaat Rasulullah alaihi wasallam. Kata Al-Malif, saya tidak mengingkarinya. Saya juga tidak berlepas diri. Dan bukan hanya itu. Saya pun berharap syafaatnya Rasulullah. Walakin, nah. Kala Syekh, walakin asy-syafa'ah kulluha lillah. Akan tapi syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, kama qala ta'ala. Nah, karena yang dihadapi ini orang yang mengklaim dirinya muslim berarti mengakui Al-Qur'an, Syekh kemudian mengatakan kama qala ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan milik Allah seluruhnya, semata. Milik Allah semata syafaat itu. Seluruh syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Pak? Sepakat dengan ayat ini? Nah. Ke ayat ini. Antum kalau perhatikan kutubu Syekh, al-muallif rata-rata. Makanya al-muallif dikenal dengan kuat dalam beristimbat dan berdalil. Entah usul salasannya. Entah usul sitahnya, entah qaidul arba, kitab tauhid. Isinya itu setelah menyebutkan perkara dalil. Perkara dalil, perkara dalil. Ya kan? Sudah lihat bersama kita ya. Nah, maka kata saya juga. Ini salah satu mumayyizat kutubu syekh. Salah satu kelebihan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, isinya dipenuhi dengan adillah yang mendukung apa yang beliau katakan. Nah, dan memang apa yang beliau katakan tentunya ya memang itulah madhabnya Ahlus Sunnah. Kama qala ta'ala, yang artinya katakan milik Allah syafaat itu semuanya. Wala takunu illa min ba'di idznillah, maka syafaat itu tidak terjadi kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh ketika menjawab orang tersebut. Kemudian kama qala azza wa jal, dibawakan lagi dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man dallazi yashfa'u indahu illa bi idznih. Naam. Siapa orang yang memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dengan seizin Allah. Wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di ay ya'zanallahu fi. Kama qala azza wa jal. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kepada orang lain kecuali apabila Allah mengizinkan sebagaimana firman Allah. Coba lihat ayat-ayat, hadis ayat-ayat. Nah, ini debat yang nyaman, enak. Salah satu fungsi kita hafal dalil, entah hadis atau Al-Quran, nyaman sekali. Kita menyampaikan sesuatu, orang itu secara umum, selama dia mengklaim dirinya Muslim, nyaman sekali kita ketika kita bawakan Al-Quran atau hadis. Karena sudah Muslim, ya harus terima. Nah, kama qala azza wa jalla wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidak ada yang bisa memberi syafaat. Mereka tidak mampu memberi syafaat kecuali orang-orang yang Allah ridhai. Wa huwa la yarda illa tauhid. Dalbari. Enggak boleh rame. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kecuali dengan tauhid. Dari sini kita mengetahui syarat-syarat syafaat. Ada tiga. Yang pertama, izin Allah kepada orang yang memberi syafaat. Nah, mana bisa orang kafir memberi syafaat? Makanya ini orang-orang kafir musyrikin ini tahu bahwa orang-orang soleh berarti muslimin, mukminin, malaikat, para nabi. Nah, makanya mereka meminta syafaatnya. Mereka tahu ini orang-orang ini, makhluk-makhluk ini bisa memberi syafaat. Karena kenapa? Allah ridha terhadap mereka, Allah memberi izin. Nah, yang kedua, yang pertama tadi apa? Izin Allah atau ridha Allah kepada yang beri syafaat. Yang kedua, izin Allah atau ridha Allah kepada orang yang hendak diberi syafaat. Orang yang memberi syafaat nabi. Yang mau diberi syafaat orang kafir. Ya enggak bisa, ya kan? Nah, Nabi Ibrahim ingin memintakan ampun kepada bapaknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam ingin memberi syafaat kepada ibunya. Allah tidak mengizinkan. Ingin memberi syafaat kepada Abu Talib, memintakan ampun, Allah tidak mengizinkan. Padahal siapa yang memberi syafaat? Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Orang yang paling bertakwa. Makanya enggak cukup izin Allah atau ridha Allah kepada yang beri syafaat. Syaratnya juga harus yang mendapatkan syafaat atau yang diberi syafaat, yang mau merasakan manfaat dari syafaat tersebut, orang yang juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan yang ketiga yaitu izin tentang syafaat itu sendiri. Ya. Semuanya itu terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang Asy-Syafi' diridai, masyfu' diridai, tapi Allah enggak mengizinkan. Allah enggak berkehendak, ya sudah. Nah, makanya dalil dan ayat semuanya menyebutkan tentang tiga perkara ini. Taib. Kama qala azza wa jal, qala syekh rahimahullah, kama qala azza wa jal, wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan, falay yuqbala minhu. Orang yang berharap kepada selain agama Islam, ya, maka tidak akan diterima darinya. Menunjukkan bahwa Allah itu tidak ridha. Nah, terhadap siapa saja kecuali kalau dia sudah menjadi seorang muslim bertauhid. Kalau bukan muslim, tidak Allah terima. Nah, ini dalil-dalil yang dibawakan Syekh. Makanya kemudian kata Syekh, fa idza kanatish syafa'atu kulluha lillah. Sudah ya Pak ya. Mas, sudah tahu syafaat itu semuanya milik Allah. Tidak ada yang mengingkari kita ini berharap syafaat Rasulullah. Saya sendiri ingin dapatkan syafaat dari Rasulullah. Namun syafaat ini loh Pak, namanya syafaat itu milik Allah semata. Syafaat itu caranya ini seperti ini. Izin, ridho dan yang lainnya. Maka kata Syekh, sudah kalau sudah tahu namanya syafaat itu milik Allah semata. Dan juga, wala takunu illa min ba'di izni. Tidak terjadi kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ghayruhu fi ahadin hatta ya'zana Allah fi atau hatta ya'zana Allah fi. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidaklah memberi syafaat dan yang lainnya pun tidak bisa memberi syafaat kepada seseorang kecuali setelah izin dari Allah dalam perkara syafaat ini. Dan juga wala ya'zanu illa li ahli tauhid. Allah tidak mengizinkan syafaat ini kecuali hanya kepada ahlu tauhid. Nanti terakhir atau sekarang Anda sampaikan. Sebetulnya permasalahan syafaat ini berkaitan besar dengan satu permasalahan yang lain. Kalau kita belajar syafaat ini, ya, mengingatkan kita pada sebuah bantahan rad terhadap al-khawarij wal-mu'tazilah. Nah, ya. Karena syafaat kan macam-macam bentuknya. Di antaranya apa? Syafaat mudah-mudahan orang yang seharusnya berhak masuk neraka karena kenapa? Banyak dosanya. Karena dia masih muwahhid dapat syafaat lolos dari neraka, ya kan? Nah. Sementara Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar masuk neraka. Nah, makanya permasalahan syafaat itu sebetulnya ada juga bantahan terhadap Khawarij. Apa yang mau dikatakan khawarij terhadap syafaat? Nah, terus fungsinya syafaat itu apa? Seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, Nabi siapa saja tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan izin Allah itu tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada ahli tauhid. Tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillah. Sudah jelas bagi engkau, ya ahla syubha, bapak, mas, ya, yang bilang, minta syafaat Rasul, ya, betul, saya juga tidak mengingkari, namun meminta kepada Rasul ini loh, pak. Sudah tahu ya, syafaat itu seperti ini ya, pak, sudah tahu, maka ketahuilah, kalau sudah jelas bagi engkau, anna syafa'ata kullaha lillah, syafaat itu semuanya milik Allah, fatlubha minhu. Ya kalau begitu, Allah itu yang memiliki syafaat, kemudian Allah memberikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Memberikan kepada orang-orang salihin. Allah yang berkehendak, milik Allah. Karena atasnya, ya sudah mintalah syafaat itu kepada yang memiliki, kepada zat yang memiliki syafaat itu. Rasul alaihi salatu wassalam, para malaikat, para rasulin, itu tidak memiliki kekuasaan sama sekali dalam perkara syafaat. Allah mengizinkan saja nih syafaat. Nah, milik siapa syafaat? Milik Allah. Maka kata Syekh, fatlubha minhu. Mintalah syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'akul, contohnya aku mengatakan Allahumma la tuharrimni syafa'atahu ya Rabb. Janganlah engkau haramkan aku dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Rab, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada diriku. Seperti ini doanya, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah. Wa amsal hadza, dan yang serupa dengan doa-doa ini. Jadi mintanya jangan kepada Rasulullah. Nah, loh. Kok kan katanya syafaat kan boleh kepada makhluk. Nah, ya memang boleh. Dalam perkara makhluk tersebut memungkinkan mendengar, mampu, boleh memang. Makanya orang kalau masih hidup memberi syafaat bagus. Lah iya, lihat sahabatnya, apa bedanya orang tersebut dengan Rasulullah SAW, dengan malaikat? Loh kalau Rasulullah masih hidup sahabat, ya silakan, gak ada masalah sahabat siapapun yang hidup di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi permasalahannya sekarang Rasulullah sudah meninggal. Nah, seperti itu sudah tidak mampu untuk menjawab. Buktinya, nih buktinya, coba lihat seluruh para sahabat. Nah, sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam itu pas para sahabat juga ditimpa polemik-polemik yang besar. Nah, dalam bahkan dalam permasalahan agama. Namun tidak ada satu pun dari mereka yang datang kuburan Rasulullah. Nah, orang-orang yang paling paham Rasulullah, paling cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak pernah datang kuburan beliau meminta syafaat. Nah, maka ini kata Syekh rahimahullahu taala. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah. Ini syubhat kelima. Ya. Kalau tidak ada, fadhal. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada poin syubhatnya saja. Karena memang bagus. Ini syubhatnya lumayan ya. Ini ahli syubhat betul memang. Nah, sudah jelaskan 1, 2, 3, 4, 5 dengan berbagai penjelasan. Kalah, datang lagi syubhat berikutnya. Kata orang ini, qala rahimahullah, fa in qala. Apabila orang ini mendatangkan syubhat yang baru lagi, itu apa? An-nabi sallallahu alaihi wasallam utiya syafa'ah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi syafaat, kata orang ini. Tadi sudah sepakat Rasulullah itu diberi syafaat. Oh, ya sudah. Kalau gitu kata orang ini, ya sudah, Rasulullah kan diberi syafaat. Iya. Wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Dan aku meminta syafaat kepada beliau alaihi salatu wasalam dari perkara-perkara yang memang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Lu kenapa enggak boleh? Nah. Ya. Paham ini ya? Syubhat yang keenam ini ya. Maka jawabannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau disampaikan, penyakan? Kalau tidak ada, karena ada beberapa hal, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.